bagaimana caranya? Lihatlah mataku untuk memintamu. Ku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya. Menarilah bersamaku dengan bintang-bintang. Sambutlah diriku untuk memelukmu. Aku ingin kau menjadi milikku. Entah bagaimana caranya, lihatlah mataku untuk memintamu. Oh, aku ingin jalani bersamamu, coba dengan sepenuh hati. Ku ingin jujur apa adanya dari hati. Dari hati. Dari hati. Wah. Dari hati. Saja aku terus mengagumimu dan simpan cerita tentangmu. Kau jauh dariku, biasanya sepi menemaniku. Takkan hilang sampai kau kembali ke sini. Aku masih di sini. Aku menunggumu sampai kau kembali. Aku tetap begini. Aku masih di sini. Aku menunggumu sampai kau kembali. Aku tetap begini. Bungkamlah mulutku. Ketika kau tahu ku mulai banyak bicara tentang kita. Kau tahu ku rindu. Biarkan saja aku terus mengagumimu dan miliki semua darimu. Kau jauh dariku, biasanya sepi menemani. Takkan hilang sampai kau kembali ke sini. Aku masih di sini. Aku menunggumu sampai kau kembali. Aku tetap begini. Aku masih. berbahagia dan di kau berbagi canda tawa. Hilangkan gairah lelah hatiku, hadirmu mengubah arti hidupku. Jadilah aku tawanan cintamu, serahkan seluruhnya untukmu. Ku penuhi semua yang kau inginkan, tiada yang penting selain dirimu. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu untuk tinggalkan aku, untuk tinggalkan aku. Sejuk kasihmu sampai ke tulangku, hingga detak jantungku kan berhenti. Manismu sinari hatiku, tulus setia cintaku hanya untukmu. Oh, sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak ku relakan aku, tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, di setiap waktu, di setiap waktu. Sepanjang hidupku tak kurelakan dirimu tinggalkan aku, tinggalkan aku. Sepanjang hidupku hanya ingin bersamamu, setia Biarkanlah kata sayang Kemarin ku dengar kau ucap kata cinta, seolah dunia bagai demo simsemi. Kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin seolah semua seperti dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa perih kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadir begini lagi. Kau datang padaku membawa luka lama. Ku tak ingin seolah semua seber dulu. Tak ingin lagi rasanya ku bercinta setelah ku rasa perih kegagalan ini membuatku tak berdaya. Tak dapat lagi rasanya ku tersenyum setelah kau tinggal pergi. Biar ku sendiri tanpa hadir mungkin lagi.

Hanya satu yang ku inginkan, jiwa dan raga ku bernyanyi, menari menghibur hati ini yang tak sendiri. Hanya satu yang ku inginkan, jiwa dan raga ku bernyanyi, menari menghibur hati ini yang tak sendiri. Jiwaku tetap bernyanyi walau ku sendiri, jiwaku tetap menari walau ku sendiri. Thank you. tanah memberi cahayanya di setiap insan. Malam yang dingin ku harap engkau datang memberi kerinduan di selam mimpi-mimpinya. Thank you.